Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 25 Agustus 2013 yang bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1434 Hijriah. Salat sunnah bagian yang pertama. Dalil adanya salat sunnah. An Talhah bin Ubaidillah anna a'rabiyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'irar ra'si faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya minash shalah faqala as-salawatul khamsu illa an tatawwa'a syai'an. Rawahul Bukhari. Dari Talhah bin Ubaidillah bahwasanya ada seorang Arab gunung yang rambutnya acak-acakan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku salat apa yang difardukan oleh Allah kepadaku." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salat 5 waktu kecuali kalau engkau mau salat sunnah." Hadis sahih riwayat Bukhari juz 2 halaman 225. Keterangan, selain salat yang 5 waktu, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya adalah salat sunnah atau tatawu. Sebaiknya dikerjakan di rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum." Fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubata. Rawahul Bukhari. Salatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baik salat itu ialah salat seseorang di rumahnya kecuali salat fardu. Hadis sahih riwayat Bukhari juz 1 halaman 178. Boleh dikerjakan dengan berdiri, duduk maupun berbaring. Dari Imran bin Husain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In shalla qa'iman fahuwa afdhalu, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi, wa man shalla qa'iman falahu nisfu ajril qa'idi." Rawahul Bukhari. Jika orang salat dengan berdiri, itu adalah yang paling baik atau sempurna. Dan barang siapa yang sholat dengan duduk, maka baginya setengah dari pahala yang berdiri. Dan barang siapa sholat dengan tiduran, maka baginya setengah dari pahala yang duduk. Hadis sahih riwayat Bukhari, juz 2, halaman 40. Keterangan, sholat-sholat yang dimaksud dalam hadis ini adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Karena sholat wajib tidak boleh dikerjakan dengan duduk atau berbaring ataupun tiduran, kecuali ada sebab atau uzur yang dibenarkan oleh agama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janbin." Rawahul Bukhari. Salatlah dengan berdiri. Jika tidak dapat, maka sholatlah dengan duduk. Dan kalau tidak dapat, maka sholatlah dengan berbaring. Hadis riwayat Bukhari, juz 2, halaman 41. Sholat-sholat sunnah menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A. Sholat sunnah rawatib yang mu'akkadah. Sholat sunnah rawatib ialah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau qabliyah atau sesudah, yakni ba'diyah, sholat 5 waktu. Sedang yang dimaksud mu'akkadah ialah yang sangat ditekankan atau dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat-sholat tersebut adalah 1, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. dalil-dalil pelaksanaannya. An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala hafidtu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin raka'ataini qabla dzuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi wa raka'ataini qabla salati subhi. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, saya hafal atau ingat dengan betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat salat sunnah, 2 rakaat sebelum salat zuhur dan 2 rakaat sesudahnya dan 2 rakaat sesudah maghrib di rumah beliau dan 2 rakaat sesudah isya di rumah pula dan juga 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis Sahih riwayat Bukhari juz 2 halaman 54. An Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla az-zuhri wa raka'ataini qabla al-ghadati. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis Sahih riwayat Bukhari juz 2 halaman 54. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asyadda ta'ahudan minhu ala raka'atayil fajri. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan salat-salat sunnah lebih daripada 2 rakaat fajar. Hadis Sahih riwayat Bukhari juz 2 halaman 52. An Hafsah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'al fajru la yusalli illa raka'ataini khafifataini. Rawahu Muslim. Dari Hafsah ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila terbit fajar beliau tidak salat melainkan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 500. Keutamaan salat sunnah rawatib dan salat sunnah fajar. An Ummi Habibata zaujin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin sintai asyrata raka'atan tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannati au illa bunyalahu baitun fil jannati. Rawahu Muslim. Dari Ummu Habibah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada orang muslim yang setiap hari salat sunnah 12 rakaat karena Allah melainkan Allah akan membuatkan baginya rumah di surga atau dibuatkan rumah baginya di surga. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 503. An Aisyah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 501. Dan masih banyak lagi hadis-hadis dan riwayat-riwayat lain yang semakna. B. Salat sunnah rawatib yang tidak muakkadah. 1. 2 rakaat sebelum salat maghrib. An Abdillah ibn al-Muzaniyyi anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla salatil maghribi qala fis salisati liman syaa karohiyatan ayat takhidahan nasu sunnatan. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Mughafal al-Muzani, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salatlah qobliyah maghrib. Dan beliau bersabda yang ketiga kalinya, bagi siapa yang mau. Karena beliau tidak suka orang menjadikannya suatu keharusan. Hadis Sahih riwayat Bukhari, juz 2 halaman 54. Anas bin Malik berkata, wa kunna nusalli ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'da ghurubi syamsi qabla salatil maghribi. Faqultu lahu, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallahuma? Qala, kana yarona nusallihima falam ya'murna walam yanhana. Rawahu Muslim. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sholat dua rakaat setelah matahari tenggelam sebelum sholat maghrib. Lalu aku, Mukhtar bin Fulful, bertanya kepadanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat itu? Anas menjawab, beliau melihat kami melakukan sholat itu dan beliau tidak menyuruh kami dan tidak pula melarangnya. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 573. 2. Dua rakaat sesudah atau ba'diyah zuhur. An sabata bin Abi Sufyan qala, sami'tu ukhti Umma Habibata zaujan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam taqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man hafadhu ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu ala nari. Rawahu Tirmidzi. Dari Ansabah bin Abu Sufyan, ia berkata, aku mendengar saudara perempuanku Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tetap mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, niscaya Allah mengharamkan dia masuk neraka. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 1 halaman 269. Keterangan, salat sunnah sesudah zuhur, yakni ba'diyah zuhur itu 4 rakaat. 2 rakaat muakkadah dan 2 rakaat yang lain tidak muakkadah. 3. Salat sunnah sebelum asar. An Aliyyin alaihi salamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-asri raka'ataini. Rawahu Abu Dawud. Dari Ali alaihissalam, bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sebelum salat asar. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 23, nomor 1272. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimahullahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asri. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa hassanahu Ibnu Huzaimah wa shahahahu fi Bulughil Maram. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati orang yang mengerjakan salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan ia menghasankannya, dan Ibnu Huzaimah, dan ia mensahihkannya dalam Bulughul Maram nomor 382. Keterangan, hadis tentang salat sunnah qobliyah asar 4 rakaat ini, ada ulama yang menganggap hasan atau mengesahkannya. Namun ada pula yang melemahkannya. Bahkan Ibnu Taimiyah menolaknya dengan keras dan menganggap hadis ini maudhu'. Wallahu a'lam. Zadul Ma'ad, juz 1 halaman 311. 4. Salat sunnah sesudah asar. An Aisyah taqalat wallazi dhahaba bihi ma tarakahuma hatta laqiyallaha wa ma laqiyallaha ta'ala hatta sakula 'anis salati wa kana yusalli katsiran min salatihi qa'idan ta'ani raq'ataini ba'dal 'asri wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallihima wa la yusallihima fil masjidi makhafata an yusakkila ala ummatihi wa kana yuhibbu ma yukhaffifu anhum. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, demi Allah, beliau tidak pernah meninggalkan sholat dua rakaat sehingga beliau bertemu dengan Allah, dan beliau tidak bertemu dengan Allah sehingga beliau terasa berat melakukan sholat. Dan beliau sering melakukan sholatnya dengan duduk, yakni sholat dua rakaat sesudah asar. Dan Nabi SAW biasa mengerjakan sholat dua rakaat sesudah asar itu tidak di dalam masjid, karena takut akan memberatkan umatnya. Dan beliau senang terhadap sesuatu yang membuat ringan bagi umatnya. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 146. An Ummi Salamata, sallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'dal asri raq'ataini wa qala sagolani nasun min Abdul Qais an raq'ataini ba'dal zuhri. Rawahul Bukhari. Dari Ummu Salamah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dua rakaat sesudah asar, lalu beliau bersabda, orang-orang dari suku Abdul Qais telah menyibukkan aku dari sholat dua rakaat sesudah zuhur. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 146. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'dal asri hatta taghrubasy syamsu wa 'anis salati ba'da subhi hatta tatlu'as syamsu. Rawahu Muslim wa Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat ba'da asar sehingga terbenam matahari, dan melarang salat ba'da subuh sehingga terbit matahari. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 566, Bukhari juz 1 halaman 146. An Aisyah taqalat ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raq'ataini ba'dal asri indi qattu. Rawahu Muslim wa Bukhari. Dari Aisyah, ia berkata, di sisiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah meninggalkan sholat dua rakaat sesudah asar. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 572, Bukhari juz 1 halaman 146. Keterangan 1. Ibnu Abbas, Abdurrahman bin Azhar dan Miswar bin Mukarram bin Makromah pernah menyuruh Quraib, yakni bekas budak Ibnu Abbas, untuk datang kepada Aisyah menanyakan tentang dua rakaat sesudah asar, karena mereka itu pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukannya. Setelah Quraib datang kepada Aisyah, kemudian Aisyah mengarahkan supaya ia menanyakan kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah menjawab, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Kemudian aku melihat beliau mengerjakannya. Kemudian aku menyuruh seorang jariah untuk menanyakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi beberapa orang kaum Abdul Qais datang kepadaku membicarakan tentang kaumnya yang masuk Islam, sehingga mereka menyibukkanku dari mengerjakan dua rakaat sesudah zuhur. Dan dua rakaat yang saya lakukan sesudah asar ini adalah gantinya dua rakaat sesudah zuhur itu. Ringkasan hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 571. 2. Aisyah berkata, di sisiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sesudah asar. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 572, Bukhari juz 1 halaman 146. Kesimpulan. A. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang salat sesudah salat asar. B. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 2 rakaat sesudah asar pada mulanya sebagai ganti 2 rakaat sesudah zuhur yang tidak sempat beliau kerjakan. Kemudian salat 2 rakaat sesudah asar tersebut menjadi kebiasaan beliau yang tidak pernah beliau tinggalkan. Bersambung.